Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dalalah fa inna kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum wa alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji sebuah hadis dari kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh al-imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-6. Hadis An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berjudul bahwasannya perkara yang halal dan perkara yang haram sudah sangat jelas. Barakallah. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita semua al halal dan al haram semuanya sangat jelas. Barakallah. Sehingga kita wajib untuk melaksanakan sesuatu yang halal dan menjauhi bahkan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Barakallah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala al-hadis as-sadis. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Abdullah. Abu Abdullah ini kunyahnya, dan nama kunyah merupakan nama kehormatan di dalam Islam. Nama kunyah ini sebuah nama yang didahului oleh Abu atau Ibnu. Barakallahu fikum. Baik. Bagi yang akhwat didahului dengan Ummun. Ya. Ummu Muhammad, Ummu Aisyah, barakallahu fikum. Dan biasanya orang-orang Arab memilih nama kunyah dengan anak yang pertama. Anak pertama namanya Abdullah, ya sudah dia berkunyah dengan Abu Abdillah. Barakallah. Nama asli beliau adalah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man putra dari Bashir. Kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini diberi doa radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Meridai An-Nu'man dan meridai Al-Bashir. Baik. Qala sahabat An-Nu'man pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Ya, sudah sangat jelas. Seperti sesuatu yang hitam di atas yang putih. Jelas. Barakallah. Wa innal harama bayyinun. Demikian pula perkara-perkara yang haram itu sudah sangat jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar, yang masih syubhat. Samar antara halal atau haramnya. Barakallahu fikum. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan umat manusia tidak mengetahui perkara itu. Halal atau haram. Tersamarkan atas kebanyakan umat manusia. Baik, maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, ya, pemahaman dari hadis ini berarti sebagian umat manusia ada yang mengetahui perkara syubhat tadi antara halal dan haramnya. Mereka itu adalah para ulama. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kita diwajibkan untuk bertanya kepada para ulama terkait dengan masalah ini. Perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya. Halal ataukah haram. Barakallahu fikum. Faman ittaqas syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Agamanya dia jaga, dia tidak melakukan perkara-perkara yang masih meragukan dia. Barakallahu fikum. Dan juga dia menjaga kehormatan dirinya. Barakallahu fikum. Tidak terjatuh pada perkara-perkara yang dia sendiri belum tahu, masih ragu tentang hukumnya. Barakallahu fikum. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil harami. Dan barang siapa yang terjatuh pada syubhat, pada perkara-perkara yang dia masih ragu akan hukumnya, berarti dia terjatuh pada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Ini merupakan bentuk kehati-hatian Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau ingin menutup pintu celah menuju kepada perkara yang haram. Ya, sehingga beliau mengatakan siapa saja yang bermudah-mudahan terjatuh pada perkara yang syubhat, ya berarti dia terjatuh pada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaka afihi. Seperti seorang pengembala, ya entah dia mengembalakan onta, kambing atau sapi atau yang lainnya. Haulal hima, dia mengembalakannya di sekitar tanah larangan, ya, yakni di sekitar area larangan mengembala. Barakalahikum. Yusiku ayyaka fihi. Taib dikhawatirkan dia terjatuh pada tanah larangan tadi. Ya, yang namanya hewan ternak ya tidak bisa dikasih tahu. Ya. Ya, kambing jangan ke sana. Sana bukan termasuk tanah yang boleh untuk dimakan rumputnya. Ternyata kambingnya berkeliaran kemana-mana. Ya, masuk ke tanah larangan. Barakallah. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya bagi masing-masing para raja itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna hima wa hima harimuhu. Dan ketahuilah bahwasannya tanah larangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keharaman-keharamannya. Yakni jangan sampai melanggar keharaman-keharaman Allah. Ala wa inna fil jazati mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila sekerat daging tadi baik, maka semua jasadnya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila sekerat daging tadi rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Maka ketahuilah sekerat daging tadi adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini barakallahikum, Rasulullah SAW hendak menjelaskan kepada kita tentang al-halal dan al-haram, dan juga menjelaskan terkait dengan mutasyabihat, perkara-perkara yang masih syubhat. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwasannya halal dan haram itu sudah sangat jelas. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya barakallahikum, sudah sangat jelas. Yakni kejelasannya diketahui oleh keumuman umat manusia, umat kaum muslimin barakallahikum. Ketika mereka ditanya apa hukumnya ini, mereka menjawab halal, ini haram. Padahal mereka tidak pernah ngaji, ya tidak pernah belajar, tidak pernah hadir ke majelis taklim. Tetapi mereka tahu, ya dengan ilmu daruri yang ada pada mereka, ini halal, ini haram. Barakallahu fikum. Taib, ini bagi masyarakat muslimin yang masih bersih fitrahnya. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan penjelasan dari syariat bahwasanya al-halal dan al-haram itu sangat jelas. Taib. Dan di antara keduanya ada perkara yang masih samar. Barakallahu fikum. Dan samarnya sebuah perkara antara halal dan haramnya itu banyak faktor yang insyaallah taala kita jelaskan pada faidah-faidahnya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini juga menjelaskan terkait dengan masalah hati. Barakallahu fikum. Bahwasanya hati ini yang ada di dalam jasad manusia memiliki peran yang penting pada kebaikan anggota badan yang lainnya. Dan hati ini diibaratkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai taib. Tuan ya bagi jasadnya, yakni yang menyuruh semua anggota badannya baik untuk baik atau untuk jelek. Barakallahu fikum. Oleh karena ini kita dianjurkan untuk sangat-sangat menjaga taib hati kita. Barakallahu fikum. kita jaga setiap saat, kita jaga supaya hati ini senantiasa baik, sehingga semua jasad kita menjadi baik. Barakallahu. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, tapi faedahnya kami ambil dari syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah yang pertama, beliau mengatakan annal asya'a tanqasimu ila salasati aqsam, bahwasanya sesuatu itu dibagi menjadi tiga perkara. Dibagi menjadi tiga perkara. Yang pertama adalah halalun bayyinun, sesuatu yang halal dan sangat jelas hukumnya dan sangat jelas kehalalannya. Barakallahikum. Perkara ini barakallahikum, kata beliau, la yulamu ahadun ala fi'lihi, seseorang tidak dicela pada perbuatannya. Ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang halal, mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, tidak dicela dikarenakan kehalalannya. Barakallahikum. Misaluhu, contohnya, beliau menyatakan at-tamattu bima ahallallahu minal hubub wassimar, seperti seorang bernikmat-nikmat, berlezat ya dengan apa saja yang Allah halalkan dari biji-bijian, buah-buahan, ya, biji-bijian seperti beras, gandum, barakallahu'alaikum, bur, syair, kurma, buah-buahan seperti apel, jeruk, ya, mangga, barakallahu'alaikum. Perkara yang sangat jelas kehalalannya, barakallahu'alaikum. Baik. Ini perkara yang pertama. Baik, seorang tidak dicela, tidak dicela atas perbuatannya. Perkara yang kedua adalah al-haramu bayyinun, perkara yang haram itu sangat jelas, sudah sangat jelas dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yulamu kullu insanin ala fi'lihi, perkara yang ini manusia dicela kalau dia melakukannya. Misaluhu, seperti contohnya kasurbi al-khamri wa aklul maitati wal minjir wa ma'asbah adali, seperti seseorang meminum khamr, meminum minuman keras, ya, khamr itu kullu mayuf maru al aqli, segala sesuatu yang bisa membuat akal pikiran ini hilang, ya, play, barakallah. Entah minuman, makanan yang membuat akal pikiran manusia itu bisa hilang, bisa rusak, itu namanya khamr, barakallah itu. Entah yang diminum, atau yang dimakan, atau yang dihisap, semuanya khamr. Barakallahikum. Rasulullah SAW menyatakan kullu muskirin haram, segala yang memabukkan itu haram. Barakallahikum. Contoh yang lain seperti memakan bangkai, barakallahikum, atau memakan daging babi dan yang semisalnya. Masing-masing orang kalau ditanya apa hukumnya makan bangkai, haram, barakallahikum. Padahal dia tidak pernah taklim, tidak pernah mempelajari ilmu, barakallahikum. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang haram sudah sangat jelas, barakallahikum. Taib, ini bagi seseorang yang fitrahnya masih bersih, hatinya masih bersih, barakallahikum. Tetapi seorang yang hatinya rusak, bahkan hatinya mati, barakallahu fikum, dia tidak akan mengetahui hal seperti ini. Ya, yakni dia akan berbicara dengan yang sebaliknya, barakallahu fikum. Dia akan mengatakan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ya, ini bagi mereka-mereka yang sudah rusak fitrahnya dan rusak hatinya. Ya, nas'alullah subhanahu wa ta'ala assalamata minha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, taib adalah mustabihun. Perkara yang masih samar hukumnya. Apakah itu halal ataukah haram? Barakallahu fikum. Kata Asy-Syarib, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wa hadhihi mahallul khilaf bainan nas, dan ini merupakan tempat perbedaan pendapat di kalangan para di kalangan umat manusia. Barakallahu fikum. Kita senantiasa akan mendapati umat manusia berselisih dalam masalah perkara-perkara yang masih syubhat ini. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang menyatakan, oh ini halal hukumnya. Ada yang menyatakan, oh ini haram hukumnya. Barakallahu fikum. Ada yang tawakuf. Ya. Saya enggak tahu. Ya. Apakah ini halal ataukah ini haram, saya enggak tahu. Barakallahu fikum. Taib. Barakallahu fikum. Ya, sebut saja barakallahu fikum yang disebutkan oleh Asy-Syari di sini. Misaluhu syurbud duhan wa ma asbaha dzalika. Barakallahu fikum. Seperti menghisap rokok. Barakallahu fikum. Ini perkara yang syubhat menurut masyarakat muslim secara umum. Barakallahu fikum. Menurut masyarakat awam. Barakallahu fikum. Taib. Adapun syariat, barakallahu fikum, itu telah menetapkan bahwasanya semua perkara-perkara yang memudaratkan itu diharamkan di dalam syariat. Tetapi untuk masalah rokok ini, barakallahu fikum, memang tidak ada nas dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang mengatakan ad-duhanu haramun. Ya, rokok itu haram. Tidak ada nas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tidak ada. Dan masalah ini, masalah rokok ini belum pernah dikenal di zaman generasi-generasi yang awal. Ya, di kalangan para sahabat tidak dikenal, barakallahu fikum. Mereka mengenalnya hanya khamr sebagai minuman, barakallahu fikum. Baik, tetapi kalau kita melihat isi kandungan dari rokok tadi, barakallahu fikum, dan bagaimana fatwa para atibba, para dokter-dokter, bahwasanya rokok itu mengandung perkara-perkara yang sangat membahayakan, barakallahu fikum. Bisa merusak organ tubuh, jantung, taib, dan pencernaan mulut, barakallahu fikum. Serta bagi wanita-wanita yang hamil, ya bisa berguguran. Dan masih banyak lagi kemudaratan-kemudaratan dari yang ditimbulkan dari rokok, barakallahu fikum. Sehingga dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan, la darara wala dirar. Ya, tidak ada di dalam Islam sesuatu yang membahayakan dan tidak boleh membahayakan, barakallahu fikum. Taib. Khamr yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada kemanfaatannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun. Gimana? Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka umat manusia bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang khamr, dan al-maisir. Maka katakanlah pada keduanya ada dosa yang sangat besar, wa manafi'ul linnas, dan kemanfaatan bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, sedangkan dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya, sehingga perkara yang kerusakannya lebih besar daripada kemanfaatannya ditinggalkan. Bahkan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Barakallahu. Baik, demikian pula yang ada pada rokok, barakallahu. Ini baik, banyak kemudaratannya, bahkan murni mudarat. Ya, bisa menghabiskan uang, bisa merusak kesehatan, bisa mengganggu teman kanan kiri kita dengan asapnya. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga masalah rokok ini kata Asy-Syarih rahimahullahu taala, thayyib, merupakan perkara yang masih samar hukumnya menurut kebanyakan masyarakat kaum muslimin secara luas, secara umum. Barakallahu fikum. Tetapi menurut thayyib, sebagian orang yang mengetahui ilmunya tidak. Ya, rokok merupakan perkara yang haram dan jelas haramnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang kedua, beliau mengatakan asbabul istibahi arba'atun. Sebab-sebab taib samarnya sebuah hukum pada seseorang itu ada empat. Di antara sebab yang membuat seorang tidak tahu atau masih ragu atau masih tersamarkan baginya sebuah hukum, apakah itu halal ataukah itu haram, dikarenakan empat sebab. Yang pertama adalah qillatul ilmi. Qillatul ilmi disebabkan karena sedikitnya ilmu yang ada pada diri kita, yang ada pada orang tersebut. Maka dengan sedikitnya ilmu, barakallahu fikum, wajar membuat dia tersamarkan atas hukum sesuatu, apakah ini halal ataukah ini haram. Ya, dia tidak tahu apakah ada dalam Al-Quran dalilnya ataukah tidak ada. Sehingga untuk yang pertama ini, di antara obatnya adalah as-su'alu ilal ulama atau su'alul ulama. Kita bertanya kepada para ulama, bertanya kepada Pak Kiai, bertanya kepada Pak Ustadz, seorang yang alim, barakallahikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikir, bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui sesuatu dari syariat Islam ini. Barakallahikum. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bertanya kepada para ulama, bukan kepada yang lainnya. Barakallahikum. Dikarenakan bertanya pada ulama, maka tersingkaplah ilmu. Barakallahikum. Sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Barakallahikum. Para ulama akan membimbing kita sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. InsyaAllah. Barakallahikum. Kemudian yang kedua, di antara sebab kita tersamarkan atas sesuatu hukum, yang kedua adalah qillatul fahmi, sedikitnya pemahaman yang ada pada diri kita. Kita tahu nasnya, kita tahu dalilnya, tetapi terkadang kita, barakallahu fikum, sedikit pemahaman kita. Kita tidak bisa mencerna apa maksud dari ayat ini. Barakallahu fikum. Baik, Jadi pemahaman seseorang pada sebuah nas, pada sebuah keterangan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah itu berbeda-beda. Ada yang tingkat pemahamannya tinggi, ya cepat paham, walhamdulillah. Ada yang sedang, ada yang jarang bisa paham, yakni lambat mikir ya. Barakalahikum. Yakni dijelaskan berkali-kali masih belum paham. Sehingga wajar tersamarkan bagi dia hukum sebuah sesuatu. Barakalahikum. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal 'alimun." Dan itulah permisalan-permisalan yang kami contohkan kepada umat manusia, dan tidak ada yang bisa memahami permisalan-permisalan kami kecuali orang-orang yang alim. Yakni tingkat kadar pemahaman masing-masing orang itu berbeda-beda. Semakin tinggi ilmu dia, akan semakin tinggi pula kadar pemahamannya. Barakallahu fikum. Maka dari sini kami nasihatkan kepada kita semuanya, ya, pada diri ana secara pribadi, untuk senantiasa tidak bosan-bosannya menghadiri majelis pengajian, majelis ilmu, belajar di hadapan para asatidzah, ya, para kiai, ya, para ulama, barakallahu fikum. Sehingga hal ini bisa membuat kadar pemahaman kita menjadi semakin tinggi. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara sebab kenapa masih tersamarkan sebuah hukum pada diri kita, yang ketiga adalah at-taksyiru fit tadabburi. Taib. Kita masih kurang meresapi dan merenungi sebuah ayat atau sebuah hadis. Barakallahu fikum. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, bi'alla yatta'iba nafsahu atau nafsuhu fit tadabburi wal bahsi wa ma'rifatil ma'ani bihujjatin wa adami luzumi dhalika. Ya, dikarenakan barakalahikum jiwa kita ini sangat letih, ya, sehingga tidak mampu untuk mentadaburi taib sebuah permasalahan, tidak mampu lagi untuk membahas lebih dalam dan berupaya mengetahui makna-makna dengan hujjah yang sahihah. Yakni barakalahikum, dalam masalah yang ketiga ini kita lemah dalam merenungi dan meresapi sebuah permasalahan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga masih tersamarkan sebuah hukum pada diri kita. Kemudian yang keempat, wa huwa a'zamuha, dan yang keempat ini merupakan sebab yang paling besar kita belum bisa mengetahui hukum sebuah permasalahan, adalah su'ul qasdi. Barakalaikum. Jeleknya, barakalaikum, niatan kita dan tujuan kita. Sebenarnya, ya, di antara seorang ada yang tahu hukum sesuatu. Ini hukumnya halal atau ini hukumnya haram. Barakalaikum. Dikarenakan niatan dia jelek, barakalaikum, dia mengatakan pada perkara yang halal ini haram hukumnya. Dia mengatakan pada perkara yang haram ini halal hukumnya. Barakallahu fikum. Baik, memiliki niatan-niatan jelek. Barakallahu fikum. Baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari niatan-niatan yang jelek di dalam memahami agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan perkara yang keempat ini adalah perkara yang sangat banyak menjangkiti umat manusia. Barakalahikum. Mereka mempelajari ilmu syariat ini disesuaikan dengan hawa nafsunya. Bukan hawa nafsunya berusaha diikat dan dikekang untuk berjalan bersama dengan ayat atau dengan hadis. Tetapi dia mencari ayat atau mencari hadis yang bisa menguatkan keinginannya atau hawa nafsunya. Barakalahikum. Ini orang-orang yang dikatakan memiliki tujuan-tujuan yang sangat jelek. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Wa hadzal istibahu la yakunu ala jami'in nasi bidalilaini. Bahwasannya perkara yang samar ini tidak terjadi pada semua umat manusia. Barakalahikum. Tetapi ada sebagian manusia yang mengetahui perkara-perkara yang samar tersebut, ya, yaitu para ulama. Ya, ada dua alasan bahwasannya perkara syubhat itu hanya diketahui oleh sebagian manusia dan tidak menimpa pada semua umat. Jadi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwasannya perkara syubhat ini kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Berarti taib sedikit manusia yang mengetahuinya. Yakni ada di antara umat manusia yang mengetahui perkara-perkara syubhat ini. Dia halal ataukah haram? Barakallahu fikum. Taib, difahami insyaallah ya. Kemudian barakallahu fikum, dalil yang kedua. Taib, beliau mengatakan lau kanatin nususu mustabihatun ala jami'in nas lam yakunil qur'anu bayanan la yabaqa. Taib, labakiya syai'un minas syari'ati majhulan wa hadha mumtani'un wa hadha mu'tadir muta'adzirun wa mumtani'un. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya taib pada nas-nas yang syubhat ini tidak diketahui oleh semua manusia, berarti Al-Quranul Karim barakallahikum tidak bisa menjadi penjelas bagi umat manusia. Sehingga syariat Islam ini ada perkara-perkara yang masih samar di dalamnya yang tidak diketahui oleh semua manusia, dan ini merupakan perkara yang mustahil, ya, bahwasannya ada di kalangan hukum-hukum syariat yang tidak diketahui oleh semua manusia. Barakalahikum. Maka ini perkara yang mustahil, ya, di kalangan umat manusia ada yang tidak mengetahui sebagian hukum syariat, tetapi bagi yang lainnya ada yang mengetahui. Nah, yang mengetahui hukum sebuah syariat itu adalah hujjah bagi yang tidak mengetahui. Bagi yang tidak mengetahui harus belajar dan bertanya kepada yang alim yang mengetahui. Barakallahu fikum. Sehingga syariat ini tetap terjaga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya, hikmatullahi azza wa jalla fi dzikril mustabihat hatta yatabayyana man kana harisan ala talabil ilmi wa man laisa biharisin. Di antara hikmah adanya perkara-perkara yang syubhat yang masih samar hukumnya, supaya diketahui dari itu siapa saja yang semakin semangat di dalam menuntut ilmu, dan siapa saja yang sudah kendor dan sudah patah semangatnya di dalam menuntut ilmu. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara-perkara syubhat tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sehingga hal ini menjadi motivasi bagi masing-masing kita untuk semakin giat belajar, untuk semakin menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita masing-masing. Ya, semakin kita belajar, semakin kita mendapatkan ilmu, semakin luas wawasan kita di dalam ilmu syariat ini. Sehingga barakallahikum, banyak perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh manusia, kita mengetahuinya. Itu dikarenakan ilmu. Baik, maka di antara hikmah di dalam masalah syubhat ini membuat kita termotivasi, semakin semangat menimba ilmu. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hassu ala ittiqa'is syubhat. Kita sangat dianjurkan untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Barakallahikum. Kita sangat dianjurkan untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Walakin hadza masyrutun bima idza qamat dalilu 'ala syubhah. Tetapi ini disyaratkan bagi seseorang yang mengetahui dalil, ya, bahwasanya hal itu merupakan syubhat, yakni apalagi ada dalilnya bahwasanya perkara itu adalah perkara yang syubhat. Barakallahikum. Tetapi kalau tidak ada dalil, ya tidak ada sesuatu yang jelas dalam masalah ini, dan hukum asal pada makanan-makanan, minuman-minuman itu halal, bismillah kita makan. Barakallahikum. Seperti contohnya, barakallahikum, kita diberi sebuah pemberian oleh tetangga kita. Ya, sebuah pemberian. Nasi bebek misalkan, atau nasi ayam. Barakallahikum. Ya, timbul pertanyaan di benak kita, ayamnya ini disembelih dengan bismillah atau tidak? Wah, ini syubhat ini. Barakallahikum. Ya, kita ambil hukum asalnya saja. Hukum asal makanan-makanan dan sesembelihan orang-orang muslim itu halal. Bahkan sesembelihan ahlul kitab halal. Ahlul kitab ya, bukan orang kafir secara umum. Baik, bismillah kita makan. Barakallahikum. Baik, perkara seperti ini pernah ditanyakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, sammu antum wakulu. Ya, hendaknya engkau membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian silahkan makan. Maka dalam masalah ini barakallahikum, kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk takalluf, memberat-beratkan diri bertanya kepada sang yang memberi, ya, kepada orang tetangga yang memberi, ini ayamnya disembelih dengan basmalah atau tidak. Wah, saya sendiri enggak tahu, saya beli di samping Indomaret itu, barakallahu. Ya, samping Indomaret ditanya, ini ayamnya disembelih dengan basmalah atau tidak? Wah, saya enggak tahu, saya beli di pasar ini. Barakallahikum. Yakni kita dilarang untuk takalluf. Barakallahikum. Taib. Barakallahikum. Tetapi kita sangat dianjurkan untuk menjauhi perkara yang syubhat. Barakallahikum. Kemudian, faedah yang berikutnya. Taib. Annal waqi'a fis syubhati waqi'un fil harami. bahwasannya seorang yang terjatuh pada perkara yang syubhat, yakni yang bermudah-mudahan melakukan perkara yang syubhat, ya sedikit-sedikit dia melakukan perkara yang syubhat, ya sebentar dia melakukan syubhat lagi, yakni perkara yang belum jelas ya kehalalannya atau keharamannya. Kata Rasulullah SAW, maka dia terjatuh pada perkara yang syubhat. Mau waqa'a fis syubhat, waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, berarti dia terjatuh pada perkara yang haram. Ini bagi yang bermudah-mudahan. Ya. Taib, yang bergampang-gampangan. Barakalahikum. Taib. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW langsung menfonis seorang yang terjatuh pada perkara yang syubhat, yang bermudah-mudahan pada perkara yang syubhat, dikatakan dia terjatuh pada perkara yang haram, syaddan lidzari'ah. Ini semua dalam rangka menutup celah menuju kepada perkara yang haram. Kalau seorang dia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan melakukan perkara yang syubhat, bisa jadi dia terjatuh pada perkara yang haram dan dia tidak mengetahui dan dia tidak menyadarinya. Barakalahikum. Ya, dikarenakan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram itu hukumnya haram. Barakalahikum. Segala wasilah yang bisa mengantarkan pada perkara yang haram, maka dia haram. Ya. Wasilah kepada kemaksiatan, maka dia maksiat. Ya. Wasilah kepada syirik, maka dia syirik. Barakallahikum. Ya, ini haram. Barakallahikum. Baik. Di dalam masalah ini, al-mu'allif, yakni asy-syarih rahimahullahu ta'ala, Taib mengkiaskan dengan apa yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di antara kaum muslimin ada yang mencela berhala-berhalanya orang-orang musyrik. Ya, apa itu Latta, Uzza, Manah, dicela. Sehingga orang-orang musyrik balik mencela Allah Subhanahu wa taala, dan ini mafsadahnya, kerusakannya, kemudaratannya lebih besar. Barakalahikum. Sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tasyubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbu waha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan selain Allah sehingga mereka balik mencela Allah Subhanahu wa taala dikarenakan permusuhannya. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Barakallahikum. Yakni kita dilarang untuk mencaci maki sesembahan orang-orang kafir, atau kita mencaci maki ritual-ritual keagamaan orang-orang kafir sehingga mereka kembali, yakni berbalik taib mencela syariat Islam, dan itu lebih besar kemudaratannya. Barakallahikum. Ya, seperti kita jangan bermudah-mudahan pada perkara yang syubhat. Ya. Bisa jadi kita terjatuh pada perkara yang haram nantinya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Taib, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita betapa indah, betapa bagusnya cara pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syarih rahimahullahu taala menjelaskan wa dzalika bi dharbil amsalil mahsusati li tabyini bihal al maani al maqulah. Baik. Yang demikian itu dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan contoh-contoh yang langsung bisa disaksikan. Ya, supaya makna yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih jelas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan perkara yang syubhat yang masih samar hukumnya antara halal dan haramnya. Beliau menjelaskan seperti seorang yang mengembalakan kambingnya di sebelah tanah larangan. Ya, ini area larangan. Rumput-rumputnya, tanaman-tanamannya dijaga, dipelihara oleh negara. Jangan sampai ada yang merusaknya. Bagi yang merusaknya, maka dia akan terkena pidana. Ya, denda. Ternyata ada seorang yang menggembalakan kambingnya di dekat tanah larangan. Ya, yang namanya kambing dia tidak tahu, ya, tidak tahu aturan. Dia memakan rumput yang di sini dan memakan rumput yang di tanah larangan. Yakni kalau kita bermudah-mudahan pada perkara yang syubhat, bisa jadi kita akan melebar terjatuh pada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Layaknya seorang yang mengembalakan kambingnya di samping area larangan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bagusnya sistem pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah yang berikutnya. Annal madara fis salahi wal fasadi 'alal qalbi. Idza salaha salahal jasadu kulluhu wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu. Sesungguhnya tayyib, inti dari kebaikan dan kerusakan pada jasad ini adalah pada hatinya. Apabila hati seorang hamba baik, maka semua jasadnya menjadi baik. Dan apabila hati seorang hamba rusak, maka rusaklah jasad tadi. Barakallahikum. Tips. Hadis ini semakna dengan hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk fisik kalian, tidak melihat pada penampilan luar kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Yakni hati sebagai patokan utama. Kalau hatinya baik, aktivitas lahiriahnya akan menjadi baik. Tetapi kalau hatinya rusak, maka aktivitas luarnya juga menjadi rusak. Barakallahu fikum. Taib. Dan kebaikan dan rusaknya hati ini, timbangannya adalah syariat. Jadi ingat ya, timbangannya adalah syariat yang ditimbang oleh Al-Qur'anul Karim dan ditimbang oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbangannya adalah syariat. Barakallahikum. Bukan adat istiadat yang ada di tempat halaman kita. Barakallahikum. Adat istiadat yang menjadi syariat. Barakallahikum. Baik, jadi kalau ada seorang yang amalannya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, yang amalannya menyelisihi syariat Islam dan sunnah Nabi SAW, taib, ini menunjukkan hatinya rusak. Barakallahikum. Dan kalau amalan seorang ini bagus, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan hatinya baik. Barakallahikum. Taib. Maka tidak bisa. Taib. Dan ini merupakan teguran dan nasihat bagi masing-masing kita, bagi masing-masing masyarakat kaum muslimin secara umum. Bagi yang amalannya rusak, kemudian dia menyandarkan pada hatinya, yang penting hati saya. Barakallahikum. Ya, pernah didapati seorang yang sholatnya sangat cepat, super kilat. Ya, rukuk sujudnya sangat cepat. Barakalahikum. Mungkin ada seorang yang sholat satu rakaat, dia sudah 4 rakaat. Barakalahikum. Ketika ditanya, kenapa kok sholatnya sangat cepat, mana tumakninahnya, dia mengatakan yang penting hatinya. Allah menilai hati, bukan menilai anggota badan, tidak menilai gerak-gerik kita. Yang dinilai adalah hatinya. Yang penting saya ini ikhlas, ya, menjalankan sholat ini ikhlas, ya. Maka kita katakan, idza shalahat shalahal jasadu kulluhu. Kalau hatinya baik, maka gerakan sholat Anda akan menjadi baik. Barakalahikum. Nabi alaihissalatu wassalam membimbingkan kalau sholat, ya, taib, ketika engkau sujud atau rukuk, maka hendaknya tumakninah, ya, hatta yastawiya sajidan, atau hatta yastawiya rukuan, sampai rukuknya itu betul-betul bagus, tidak tergesa-gesa. Barakalahikum. Ya, taib. Di sisi lain ada, barakalahikum, seorang yang masya Allah, ya, akhlaknya bagus, akhlak antara dia dan orang tuanya bagus, ya, sesuai dengan etika yang ada di masyarakat. Tetapi dia tidak sholat, ya, dia tidak berpuasa. Tetapi umat manusia mengatakan, wah ini anak bagus, sopan, ya, adabnya, etikanya masya Allah, bisa dikasih 2 jempol, ya, sama orang tua nurut, ya, sama masyarakat masya Allah, suka menyapa, suka memberi, suka membantu. Tetapi dia tidak sholat, ya, maka tidak ada manfaatnya pada kebaikan yang lainnya. Barakalahikum. Yakni hatinya tetap kita katakan rusak. Barakalahikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, maka dari sini barakalahikum, kami nasihatkan pada diri anak pribadi dan antum sekalian untuk senantiasa, baik, senantiasa memperhatikan hati kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syarih rahimahullah, annahu yajibu al-inayatu bil qalbi aksaru minal inayati bil amali al jawarih. Seseorang wajib untuk memperhatikan urusan hatinya lebih banyak daripada memperhatikan urusan zahirnya. Ya, penampilan luar ini, ya, istilahnya apa? Casing, ya. Casingnya ini, ya, jangan terlalu diperbagus. Yakni jangan lebih banyak waktu kita dihabiskan untuk memperhatikan luar kita, lahiriah kita. Tetapi hati kita yang harus terlebih dahulu dibenahi. Ya, yang pertama niat kita, ya, dibenahi. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, ikhlas di dalam bermuamalah antar sesama. Taib, baru dohiriah kita, lahiriah kita. Tetapi tidak diambil pemahaman dari ini, berarti kita gak ngurus lahiriah kita. Wes, gak usah diurus. Ya, mau cakep atau tidak, terserah, ya. Allah tidak memandang pada lahiriah kita. Bukan demikian, barakalahikum. Tayyib, difahami, ya. Seperti, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman, ya, barakalahikum, pakaiannya compang-camping, barakalahikum, lusuh, ya, dari kalangan al-batiniyah, ya, kaum sufiyah, barakalahikum, ya, mereka mengatakan yang penting hatinya, ya, dia mau mandi atau tidak, ya, barakalahikum, mau kelihatan lusuh bajunya atau tidak, ya, tidak penting, ya, maka ini tidak bisa diambil pemahaman demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Allah menyukai sesuatu yang indah. Bahkan keindahan ini termasuk syariat Islam. Barakallahikum. Baik. Difahami insyaallah ya. Barakallahikum. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan faedah-faedah dari hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.